adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun lidzat. Kalau dia tidak ada, maka sesuatu juga tidak ada. Contohnya adalah syarat wajib salat apa? Wudu. Ketika tidak ada wudu, apakah ada salat? Tidak ada. Ma yalzam min adamihi al-adam. Ketika dia tidak ada, maka perbuatan juga tidak ada. Masyrut juga tidak ada. Ketika tidak ada syarat, masyrut juga tidak ada. Dan ketika ada syarat ini, apakah mesti ada masyrut? Contohnya ada saya duduk sekarang. Apakah mesti ada sholat? La yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun lidzat. Ini definisi syarat menurut orang sufi. Tapi definisi syarat sholat di sini, ini definisi khusus. Apa kata para ulama? Definisinya adalah ma yataqaddamu 'ala sholati wa yajibu istimraruhu fiha. Dia ada sebelum yataqaddam, sebelum adanya sholat, dan berlanjut keberadaannya dalam sholat. Jadi dia terdahulu. Ya, terdahulu. Tapi terdahulu ini kata Imam Bajuri, ini terdahulunya adalah ala wajhil aghlabiyyah. Ala yajriun 'alal ghalib. Ghalibnya demikian. Kita kalau mau sholat, ya kan? Ghalibnya apa? Ghalibnya kita memakai pakaian terlebih dahulu, ya kan? Jadi menutup aurat terlebih dahulu daripada sholat. Kan seperti itu ghalibnya. Tapi ada surah, umpamanya disebutkan oleh Imam Majuri dalam Hasyiah beliau. Seandainya bertepatan dengan takbir kita, dilemparkan pakaian kemudian tertutup aurat pas ketika kita takbir, berarti kita melakukan syarat pas dengan mengerjakan perbuatan itu. Maka sah, kata beliau. Maka definisi daripada syarat ma yataqaddam ala sholah ini jariyun ala ghalib. Ghalibnya demikian. Dan jarang sekali kita melihat orang yang sebelum sholat dia belum menutup aurat kemudian dilemparkan, sulit sekali. Tapi begitulah para ulama mencoba mengutak-atik definisi atau definisi akli ini. Makanya banyak nanti istilah-istilah atau surah-surah dalam fikih itu yang hanya kita temukan hanya dalam surah saja, secara iftiradi saja. Fikih iftirad, fikih iftirad itu adalah seandainya kalau begini maka begini hukumnya. Contohnya kata para ulama dalam permasalahan insidat, dalam minhaj umpamanya disebutkan permasalahan insidat. Kalau seandainya, ya kan, tertutup lubang kemaluannya, ya kan, kubul dan dubur umpamanya, kemudian tidak ada lubang sama sekali dan ada lubang sebagai penggantinya, ya kan, baik itu di atas pusar atau di bawah pusar, maka kalau seandainya keluar sesuatu di sana maka membatalkan wudu. Dia dianggap sebagai hukum dari qubul atau dubur. Walau kana fi ra'si, kata para ulama. Sekalipun lubang itu di kepala, kalau seandainya keluar dari situ kemaluan, keluar dari situ adalah ghaib atau baul, maka membatalkan wudu. Itu kan surah saja, enggak mungkin ada di sini. Ya kan? Iftiradi saja. Kau sama ke situ tadi. Definisi ma yataqaddamu 'ala sholati wa yajibu istimraruhu fiha. Ya. Kemudian selanjutnya dengan ta'rif ini keluar sesuatu yang nanti oleh para ulama mendebatkan apakah dia termasuk ke dalam salat atau ke dalam syarat atau tidak. Jadi para ulama ada mengatakan bahwa syurut itu mesti sesuatu yang wujudiyun. Sesuatu yang wujudi. Contohnya menutup aurat. Ya kan? Itu kan wujudi. Ada kita memakai. Masuknya waktu sholat, wujudi. Ya kan? Dan yang lainnya, ada sebagian ulama mengatakan ada namanya adami. Maka yang adami itu tidak masuk ke dalam syarat ini. Khilaf. Ada ulama mengatakan bahwa syarat itu hanya yang wujudi saja. Ada yang ulama mengatakan wujudi wa adami. Contohnya adami adalah kita tidak makan nanti dalam sholat. Tidak makan itu kan bukan sesuatu yang adami itu. Dia bukan sesuatu yang wujudi. Iya kan? Maka disyaratkan nanti adalah tidak makan dan tidak berbicara. Itu sesuatu yang adami. Sebagian ulama seperti Imam Ghazali memasukkan ke dalam syarat syaitun wujud adami juga. Gitu ya. Syaitun adami juga. Dan seolah-olah musannif di sini Syekh Ahmad bin Wasatin itu berjalan dengan definisi syarat menurut Imam Al-Ghazali. Maka dimasukkan di sini nanti syarat yang wujudi dan syarat yang adami. Maka terakhir nanti apa yang beliau bahas terakhir, tarkul akli wa syurbi, meninggalkan makan dan minum, ya kan, wa tarkul kalam dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, syurutus sihati as-salati khamsata asyara, syarat sah mengerjakan salat itu ada 15. Yang pertama al-islam. Tapi Islam yang maksud di sini adalah al-islamu bil fi'li. Beda syarat sah salat dengan syarat wajib. Kemarin syarat wajib. Apa bedanya syarat wajib dan syarat sah? Syarat wajib supaya orang itu ditaklif. Itu namanya syarat wajib. Ya, supaya ada taklif, maka apa syaratnya? Islam, tamyiz, berakal, salamatul hawas, bulughud da'wah as-sahiyah, kan seperti itu yang kita sampaikan. Tapi ketika dia mubashirun li hadzal fi'li, langsung mengerjakan perbuatan salat ini, syaratnya memang betul-betul dia Islam. Maka kalau sedang dalam keadaan murtad, sah enggak salat dia? Tidak sah. Maka masuk Islam di sini adalah Islamu bil fi'li. Itu Islam, memang betul Islam sekarang. Nah, gitu. Bukan pernah Islam, beda ya. Apa perbedaannya? Paham tak? Ya kan? Kemudian, maka kalau seandainya ada orang murtad, orang kafir asli, maka tidak sah solatnya. Yang kedua adalah at-tamyiz. Maka tidak sah orang yang tidak tamyiz. Tidak sah orang yang tidak tamyiz. Seperti orang gila, anak kecil, orang tidur, orang mabuk, bila ta'addin. Yang mabuknya, yang gilanya, bukan sengaja. Yang ketiga adalah dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Dukhulul waqti ini dua maknanya. Pertama, dukhulul waqti bil fi'li. Yang kedua, ma'rifatu dukhulul waqti. Apa maksud dukhulul waqti? Dua. Pertama, dukhulul waqti bil fi'li, memang masuk waktu sholat. Yang kedua, ma'rifatu dukhulil waqti, kita tahu waktu telah masuk. Seandainya sekarang waktu sholat telah masuk dan kita tidak tahu sama sekali, lalu kita sholat dengan anggapan tidak yakin kita, atau coba-coba mau sholat, ya kan? Padahal sebetulnya memang kenyataannya bil fi'li, bil waqi'nya, sholat memang telah masuk dan kita tidak mengetahui, maka sholat kita tidak sah. Sholat yang sengaja kita niatkan tidak sah. Contohnya kita siap sholat zuhur dan kita tidak tahu waktu sholat telah masuk, maka tidak sah sholat kita. Jadi mesti dua-duanya, masuknya waktu sholat bil fi'li dan mengetahui maksudnya waktu sholat. Paham ya? Maka para ulama mengatakan mengetahui masuk waktu sholat ini ada tiga maratib. Ada tiga maratib sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bajuri dalam hasyiah beliau. Tapi menurut Imam Al-Kurdi dalam syarah Bafadl, mengkurdi ini, jadi Muqaddimah Hadramiyah, kalau kita Muqaddimah Hadramiyah itu punya banyak syarah. Di antara syarahnya adalah Manhaj Al-Qawin Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Ya, Manhaj Al-Qawin ini banyak hasyiahnya, banyak diberikan catatan sampingnya, catatan samping artinya hasyiah. Di antaranya adalah hasyiah Imam Turmusi, Abdullah Turmusi, orang Indonesia, besar sekali, ada 10 jilid cetakan Darul Minhaj, 10 jilid kalau tidak salah. Kemudian atau 7 jilid. Kemudian ada juga hasyiah yang bagus juga adalah hasyiah Al-Kurdi. Hasyiah Al-Kurdi, hasyiah Al-Kurdi terhadap Manhaj Al-Qawim ini, di sana beliau sebutkan maratib dalam mengetahui masuk atau salat ini ada 6 maratib. Sebetulnya 6 maratib yang disebutkan oleh Imam Al-Kurdi ini tafsilan atau rincian tafsiran daripada tiga maratib yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri. Paham ya? Walaupun beliau tidak bermaksud, tapi maksudnya adalah mentafsirkan itu. Paham ya? Tafsirkan yang tiga. Menafsirkan yang tiga. Apa yang tiga itu? Yang pertama secara yakin, yang kedua secara zon dengan ijtihad, yang ketiga dengan taklid. Pertama yakin, yang kedua zon dengan cara ijtihad, yang ketiga taklid. Apa martabah yang pertama yang disebutkan oleh beliau, oleh Imam Bajuri? Yang pertama adalah mengetahui dengan yakin dengan dirinya sendiri. Bagaimana kita mengetahui? Umpamanya nampak kita, kalau kita berada di Ka'bah, umpamanya samping Ka'bah tampak. Nih Ka'bah, ini kiblat, langsung tampak. Ya? Atau umpam, kok sekarang kok kiblat? Masuk waktu sholat, tampak umpamanya matahari tenggelam. tampak matahari tenggelam. Tampak matahari umpamanya pas istiwa. Cara-cara yang kita gunakan kemarin, kita lihat bayangan umpamanya matahari itu telah zawal, dia telah tergelincir. Berarti kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Nah, ini pertama, martabat yang pertama. Juga termasuk dengan martabat pertama ini adalah kalau seandainya kita tidak melihat, lalu ada yang memberitahu kepada kita bahwa dia melihat. Dan syarat orang beritahunya adalah orang yang fiqah. Orang yang fiqah. Dia itu adil. Dia itu orang yang tidak merusak meruahnya. Orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil. Nah gitu. Tidak selalu melakukan dosa kecil. Mesti syaratnya orang fiqah. Kalau orang fasik yang baru tahu tidak boleh. Ketika ini termasuk martabat pertama juga. Dan termasuk juga martabat pertama ini adalah menggunakan as-sa'ah ar-ramliyah. Ada dalam film-film itu jam pasir. Jam pasir itu juga termasuk martabat yang pertama, martabat yakin juga. Biasanya umpamanya kalau dua kali ini kita dia kedua kali dia berputar umpamanya telah masuk waktu subuh umpamanya atau telah masuk waktu asar. Nah, ini termasuk juga yakin juga, ya kan? Dan termasuk juga martabat ini adalah yaitu dengan jam matahari. Tahu jam matahari? Itu dalam film-film dulu juga ada. Kalau nggak tahu buka saja dalam Google jam matahari. Sekarang nggak ada orang menggunakan itu lagi. Hanya sebagai bahan objek wisata aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya dia tidak mampu dengan yakin, maka berijtihad. Bagaimana cara berijtihad? Berijtihad ini boleh jadi dia punya wirid umpamanya. Apa wiridnya? Baca Quran. Umpamanya dari setelah asar sampai maghrib, biasanya dia baca 3 juz, itu masuk waktu asar, masuk maghrib. Nah, gitu. Bagaimana cara dia berijtihad? Dia perhatikan betul apakah bacaan dia setiap hari itu mirip atau sama cepatnya atau lambatnya bagaimana. Itu namanya ijtihad. Kalau hanya semata wirid itu tidak disebut ijtihad. Dimaksud ijtihad adalah ta'ammul fi hadzal wirid. Itu disebutkan para ulama. Contohnya juga adalah sebagian dari disebutkan dalam kitab-kitab koko ayam. Dahulu itu kalau ayam ada melihat ada cahaya sedikit, dia itu berkokok, ya kan? Sekarang udah bisa ayam dijadikan lagi, karena di mana-mana ada cahaya, ya kan? Dahulu para ulama menyebutkan dalam kitabnya itu kalau dia melihat ada ada fajar yang kedua, dia berkokok itu, ya kan? Nah, sekarang ayam sekarang nggak bisa dipercaya, tengah malam dia anu juga dia berkokok juga, kan? Ya kan? Ada hewan yang latih untuk bersuara. Boleh. Dengan cara kita beristiak, kita perhatikan. Apakah setiap hari memang dia, contohnya anjing, setiap hari dia menggonggong umpamanya. Atau umpamanya apa lagi kita yang dilatih, burung beo umpamanya. Apakah setiap jam segitu dia berbunyi atau tidak, gitu. Beristiak kita. Boleh. Nah. Yang ketiga, kalau saya tidak mampu, maka kita taklid kepada orang yang fiqah. Ini tiga martabat. Ya. Kemudian, yang enam martabat juga disebutkan oleh Imam Al-Qurdi tadi. Beliau mengatakan kalau mungkin pertama mengetahui dengan diri sendiri, maka wajib mengetahuinya dengan yakin. Yang kedua, kalau tidak, maka ada orang yang memberitahunya secara ilmu. Apa secara ilmu? Dia langsung melihat matahari tenggelam. Dia melihat matahari telah condong, seperti itu. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah martabatnya menurut beliau, martabat ini dia di bawah daripada berita orang yang mengetahui secara ilmu dan di atas dari ijtihad. Jadi ada ijtihad di bawah itu, di bawah ini. Ya kan? Ada juga di atas itu adalah ikhbar an ilmin. Pemberitaan dari orang yang melihat secara langsung. Dia berada di tengah-tengah. Apa itu di antaranya adalah jam sekarang umpamanya. Jam yang telah mujarabah, jam yang betul. Nah, gitu. Atau Muslim Pro umpamanya. Kalau itu memang telah betul, mujarabah. Kemudian adzan orang yang fiqah ketika ghayyim. Jadi ketika langit itu mendung dan ada orang yang thiqah. Orang thiqah ini telah berijtihad juga dia. Dan tapi ini posisinya di atas daripada ijtihad. Ya. Karena orang yang orang muadzin ini selalu dia merutinkan azan dan maka dia tahu waktu sholat seperti itu. Maka ini martabat yang ketiga menurut Imam Al-Qurti. Yang keempat menurut beliau adalah mungkin kalau dia beristihad maka beristihad. Kemudian yang kelima orang buta beristihad juga. Orang buta beristihad juga. Kemudian yang terakhir adalah kalau memang tidak bisa beristihad maka bertaklid. Maka kita katakan semua ini sebetulnya adalah tafsiran daripada tiga Imam Majuri. Kemudian yang keempat, syarat sah salat itu adalah al-ilmu bi fardhiyatiha, mengetahui secara yakin kefarduan salat. Jazam. Kalau seandainya ragu-ragu tentang kefarduan salat atau kita yakin salat ini sunnah, aman enggak sah salat. Enggak sah salat kita. Mesti yakin. Ya. Kemudian yang kelima, alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnah. Dia tidak meyakini salah satu dari fardu sholat ini adalah sunnah. Ada perbedaan antara orang awam dengan orang alim bab ini. Apa yang dimaksud orang alim dalam bab ini? Yaitu orang yang tahu rukun-rukun sholat. Itu saja. Maka kita ini setelah belajar ini kita dianggap alim fi bab arkan atau syiati sholat, syurut syiati sholat. Nah gitu. Orang yang tidak mempelajari ini maka dianggap sebagai al-ami, orang awam. Paham ya? Orang yang alim maka wajib dia membedakan antara mana yang rukun, mana yang syarat, mana rukun, mana yang sunnah. Kalau kita umpamanya membaca Al-Fatihah, mesti kita tahu ini adalah rukun. Kita umpamanya membaca zikir tasbih, mesti kita tahu ini adalah sunnah. Ini bagi siapa? Bagi orang yang alim yang mempelajari bab ini. Bagi orang yang tidak mempelajari bab ini sama sekali, dia hanya mempelajari secara umum. Maka syarat bagi dia adalah tidak meyakini salah satu dari fardu sholat ini adalah sunnah. Maka apa surahnya? Boleh dia meyakini semuanya fardu, boleh. Dia dari kecil diajari sholat, ya kan? Baca tasbih 3 kali, takbir, takbir berpindah, kemudian bacaan Rabbi Firli, Rabbana lakal hamdu, dan yang lainnya. Diajari seperti itu, dan dia meyakini itu fardu, tidak masalah, karena dia awam. Itu yang pertama. Atau umpamanya, dia meyakini ada fardu dan ada sunnah dan dia tidak bisa membedakan mana yang fardu dan sunnah. Dan yang masalah bagi dia adalah kalau meyakini ada sesuatu yang fardu dan diyakini itu sunnah. Ini, karena fardu diyakini sunnah maka turun derajat fardu ke bawah. Karena derajat fardu lebih tinggi daripada derajat sunnah. Kalau dia meyakini fardu adalah sunnah maka batal sholatnya. Dia mesti meyakini umpamanya semuanya fardu boleh, tidak masalah. Atau ada fardu dan sunnah tidak bisa membedakan, oke. Tapi kalau ada satu yang fardu di antara fardu sholat dan diyakini itu sunnah, maka ini baru bermasalah. Paham ya? Maka ini makna kata beliau wa alla ya'taqida ay al-ami, bahwa orang awam tidak boleh meyakini salah satu dari fardu-fardu sholat itu adalah sunnah. Paham maknanya? Yang keenam adalah at-taharatu 'anil hadatsaini, suci daripada dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Dan jadi hadas itu kalau dilihat dari tata cara mensucikannya maka ada dua pembagian. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bagaimana cara mensucikannya? Dengan siram air. Hadas kecil berwudu. Nah, hadas besar bil ghusli dengan mandi. Ada juga hadas itu melihat dari tata cara dari apa yang diharamkan. Jadi hadas itu bisa kita katakan dibagi dua. Pertama, min jihati ma yahrumu alaihi. Yang kedua, min jihati kaifiyatut tathhiru. Pertama, min jihat ma yahrum. Maka ada tiga. Hadas aswar, hadas mutawasid, hadas akbar. Aswar, mutawasid, dan akbar. Apa itu hadas aswar? Hadas yang disebabkan, yang mewajibkan wudu. Hadas yang mewajibkan wudu. Dan yang haram bagi dia hanya empat saja. Salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. As-salatu wa tawaf wa masul mushaf wa hamlu, hanya empat ini saja. Yang mutawassit lebih daripada empat itu. Yang disebabkan oleh junub dan melahirkan. Itu hadas menengah namanya. Kalau orang umpamanya mimpi basah, setelah berhubung suami istri atau setelah melahirkan, ini hadas mutawasit. Karena yang haram bagi dia lebih banyak daripada hadas asghar tadi. Apa saja? Yang empat tadi tambah dua. Empat tadi apa saja? Salat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, tambah dua lagi. Membaca Al-Quran dengan ibadah, dengan qiraat, kemudian al-muktu fil masjid. Al-muktu fil masjid. Ada yang ketiga adalah hadas akbar. Nah, ini yang disebabkan oleh haid dan nifas. Yang disebabkan oleh haid dan nifas. Maka yang haram bagi dia, enam yang tadi tambah tiga lagi. Apa yang enam tadi? Salat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, membaca Quran, kemudian yang qiraat, kemudian berdiam di masjid, tambah lagi. Haram puasa bagi dia. Haram murur fil masjid inda khawfit talwid, ketika dia khawatir akan jatuh. Apalagi haram bagi dia istimta baina surrah wa rukbah, bersenang-senang antara pusat dan lutut, tidak boleh. Ada sebagian ulama nambah lagi, wal ghuslu wa tuhara biniyat ta'abud, atau mandi dengan niat bersuci, ini tidak boleh juga bagi mereka. Jadi hadas itu dilihat daripada apa yang diharamkan ada berapa? Ada tiga, hadas kecil, hadas menengah, dan hadas besar. Melihat dari bagaimana tata cara mensucikan, maka dua saja, hadas kecil dan hadas besar. Mana hadas itu adalah para ulama mengatakan, yaitu amrun i'tibari yaqumu bi'a'dha'il muhdith, atau amrun i'tibari ay ghairu mahsus, perkara yang tidak bisa dilihat. Ini mahsus, ini handphone, ini mahsus. Ada yang i'tibari ay ya'tabiruhu al-aql, yang hanya dilihat oleh akal, yang diketahui oleh akal. Jadi umpamanya kita sekarang bersentuhan dengan lawan jenis, jadi seolah-olah ada sesuatu di sini, ada sesuatu di sini, ada sesuatu di kaki ini. Cara menghilangkannya dengan berwudu, mengangkatnya dengan cara berwudu, paham ya? Tapi dia adalah amrun i'tibari, tidak ada dilihat. Maka kalau seandainya orang sholat tanpa dan dalam keadaan berhadas, walaupun dalam keadaan lupa, tidak sah sholatnya. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah? Selesai sholat jamaah, assalamualaikum, assalamualaikum. Berdiri Pak Imam, jamaah saya hadir sekalian, ternyata saya lupa berwudu ke sini. Ini Pak Imam main-main dah Pak ini. Sah tak sholat kita? Sah sholat kita, dan sholat si imam ini yang wajib diulang. Paham? Hah? Kalau sengaja dia berdosa dia. Kalau tidak sengaja lupa dia. Gimana? Lupa. Gitu kan? Saking mengejar untuk jadi imam kan, tidak berudu dia. Ini adalah bagi orang yang bukan faqid atau hurain. Faqid tahurain ini adalah orang yang kehilangan dua alat bersucinya. Dia tidak punya air dan tidak punya juga tanah, tidak bisa bersuci. Maka istilahnya adalah faqidut tahurain. Orang yang faqidut tahurain, wajib dia sholat dalam keadaan walaupun berhadas. Nah, wajib, dan nanti wajib i'adah. Wajib i'adah. Hadas asghar. Hadas asghar dan hadas akbar. Sekarang kita hadas akbar. Tidak punya air, tidak punya tanah untuk tayamum sebagai ganti dari mandi. Silakan wajib sholat dalam keadaan seperti itu. Nanti wajib i'adah jumpa air. Kemudian yang ketujuh adalah at-taharatu 'anil najasati fi tsaubi, bersih daripada najis fi tsaubi, pertama di pakaian, yang kedua di badan, dan yang ketiga di tempat, tempat kita sholat. Ya, pertama maksudnya di pakaian, pakaian yang kita pakai atau pakaian yang berhubungan dengan kita walaupun tidak bergerak dengan pergerakan kita, seperti yang kita pernah kita contohkan, kita pakai ridak panjang sekali sampai ke ujung imarah ini, ya kan? Dan di ujung, yang paling ujung itu bersentuh dengan najis, maka batal sholat kita. Ya. Tapi kalau kita sujud di atas itu, sah tidak kemarin itu? Sah. Sah. Nah, gitu kan? Karena dia syaratnya dalam sujud adalah tidak ada yang batas daripada kita sesuatu yang bergerak dengan pergerakan kita. Tapi kalau dalam perkara najis, walaupun tidak bergerak dengan pergerakan kita, maka kalau sholat ujungnya kena najis, maka tidak sah sholat kita. Paham ya? Ini dalam tahu. Kemudian dalam pakaian ini juga, ya, maksudnya adalah dalam pakaian dan dalam tempat ini juga, maksudnya adalah sholat kita sah kalau seandainya berdampingan dengan najis, dan kalau menyentuh itu tidak sah. mana saja yang wajib bersentuhan dengan tanah atau dengan bumi ketika kita sujud atau ketika kita tujuh? Hah? Tujuh anggota, ya kan? Atau ketika kita duduk, anggota tempat duduk kita saja. Umpamanya kita sujud seperti ini, dan ternyata di sini ada onggokan sesuatu. Di sini ada onggokan sesuatu. Di sini ada onggokan sesuatu, ya kan? Emas-emas. Tapi kita tidak menyentuhnya. Sah tak solat kita? Sah solat kita. Karena yang dimaksud daripada bersih daripada najis adalah bersih tempat al-mulaqi bil ardi, al-mulaqi bil musalla, yang langsung bersentuhan. Mana yang langsung bersentuhan dengan tanah? Jadi walaupun kita berdampingan hidup, berdampingan solat dengan najis itu, maka sah solat kita. Paham ya? Sah solat. Ya. Aduh, kotoran lah kariam gitu. Ya. Itu alim bisa jaga. Itu sah solatnya. Ya. Ma'al karoha. Sah solatnya ma'al karoha. Kecuali kalau tidak ada tempat selain itu, maka hilang karohanya. Dia tuh. Paham ya? Seandainya sekarang umpamanya ada anak kecil, anak kita. Nah, kemudian kita gendong. Sah tak solat kita? Sah solat kita. Kalau walaupun kita ragu apakah suci itu tidak sah solatnya. Tapi kalau yakin umpamanya, biasanya dia itu adalah kotor atau belum istinja, maka tidak sah solat kita. Maka mesti dibersihkan anak itu terlebih dahulu, apalagi yang belum contohnya adalah yang pakai apa? Pakai popok itu. Ya, pakai popok itu, ya kan? Dan telah buang air dia di sana, lalu kita angkat salat itu batal salat kita. Karena kita membawa najis. Nah, gitu kan? Ada kucing siap buang air. Siap dia. Kemudian naik ke atas kita dan lagi kita salat, batal salat kita. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena dia membawa najis di manfaatnya. Ya kan? Tapi kalau seandainya dalam keadaan kita tidak tahu apakah manfaatnya itu bernajis atau tidak, maka enggak batal. Tiba-tiba datang kucing, maka enggak masalah. Ya, enggak masalah. Jadi kata beliau, suci dari najis di pakaian dan badan dan tempat. Najis di sini maksudnya adalah najis yang tidak dimaafkan. Jadi ada dua kategori najis. Ada najis namanya najis ghairu ma'fu, ada najis ma'fu anhu. Najis ma'fu anhu. Najis ma'fu anhu ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sampai para ulama menyebutkan 51 itu. Apa saja di antaranya disebutkan oleh para ulama adalah kita dalam keadaan istinja dan menggunakan tisu yang pernah kita bahas istijmar, itu kita dalam keadaan bernajis sebetulnya. Tapi dimaafkan fi haqqi nafsihi, di hakil mustajinya, maka dia sendiri sah. Tapi kalau seandainya kawan kita tadi istinja dengan menggunakan tisu itu, lalu kita gendong dia, atau dia sengaja naik ke atas punggung kita, ya kan, tidak sah solat kita karena kita membawa najis. Maka dimaafkan hanya untuk dirinya sendiri. Paham ya? Ada contohnya lain adalah baul dan raus daripada lalat umumnya. Ya, dia juga ada baulnya itu, tapi sedikit sekali. Maka dikatakan oleh para ulama ini najis, tapi najisnya yang dimaafkan. Itu lihat. Ada juga umpamanya adalah bangkai daripada hewan yang tidak punya darah, yang tidak mengalir darahnya. Ya, seperti lalat itu. Ya kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Idza waqa'a az-zubabu fi ina'i ahadikum aw fi syarabi ahadikum falyaghmisuhu. Inna fi ahada janabaihi janahahi da'an wa fil ukhra shifaan atau dawaan. Nah, seperti itu. Nah, dari hadis ini kata Syekh Zakir Al-Mushari, para ulama beristimbat bahwa setiap hewan yang laisa lahu damun sa'il, ya kan, dalam minhaj dikatakan wa ustasna maitatun la dama lahu sa'ilun, bangkai yang tidak mengalir darahnya. Itu kalau seandainya lalat kita iris, itu ada darahnya. Tidak ada darahnya. Maka dikiaskan dengan lalat ini semua bangkai yang tidak punya darah. Cicak itu tidak punya darah. Ya kan? Apalagi umpamanya? Hah? Kepinding. Kecuali kalau telah kenyang makan kita. Kepinding yang belum kenyang. Hah? Belalang. Apa lagi? Hah? Semut, betul, semut. Kecoa. Ah, kalau itu kan bangkai, bangkai najis. Tapi yang hal-hal yang tadi itu dimaafkan kalau jatuh ke badan kita, jatuh ke pakaian kita, karena dia maafu anhu. Begitu juga umpamanya dimaafkan adanya bisul, darah daripada bisul kita, atau darah daripada jerawat kita. Banyak ada yang jerawat umpamanya, banyak darah, dimaafkan. Ini kan ada nanahnya, dimaafkan walaupun banyak, dengan syarat dia berdarah bukan karena perbuatan dia sendiri. Tapi kalau dia yang mencukil-cukil, ini yang cuki-cukil sedang itu sedang sholat lah, apa darah keluar, maka batal sholatnya. Ini sarannya. Kemudian dia tidak melewati tempatnya itu. Banyak pun yang bawahnya, tapi kemudian melewati tempatnya. Banyak lo ke bawah, ngalir lo ke bawah gitu kan, maka batal sholatnya. Dan syaratnya lain adalah dia tidak bercampur dengan yang lainnya, bukan jenisnya. Darah tadi bercampur juga darah yang lain, nah maka kau membatalkan. Ya kan, kalau seandainya banyak, kalau sedikit maka dimaafkan juga. Begitu juga termasuk darah maafuanmu atau sesuatu maafuanmu adalah darah orang lain yang bukan darah mughallazah, darah yang lain daripada kita. Makanya kawan kita di sebelah luka, kemudian percikan darahnya, ya kan, mengenai baju kita, maka dimaafkan sedikit. Nah, dimaafkan sedikit. Dan dimaafkan walaupun banyak darah kita pribadi. Para sahabat itu ditusuk, siapa yang bawanya meninggal yang boleh tusuk? Sayyidina Ali. Ya kan? Banyak darahnya, pun apatah sholatnya itu najis, gitu kan? Maka pada hak dirinya tidak masalah, berpemanti dimaafkan. Ya. Kemudian begitu juga umpamanya tanah jalan yang yakin kita ada najisnya. Ada umpamanya tanah jalan yang yakin kita di sini ada anjing tidur, apa namanya, mandi-mandi di situ. Kan ada di tanah-tanah itu. Apalagi yang jam Mesir kan. Suku mana mandi di tanah pelannya itu. Dan kita yakin di situ ada najis, maka kena sedikit yang sudah kita bersihkan seperti ini, maka itu dimaafkan. Bagaimana kalau seandainya tidak tahu kita atau ragu bisa apakah ada anjing itu enggak di air kotor ini? Maka itu suci bittifaq. Nah, kalau seandainya yakin itu najis, ya kan, kalau kena sedikit dimaafkan. Selama tidak ada lagi airnya tinggal, maka kita bersihkan. Tapi kalau seandainya itu tidak yakin atau ragu, maka itu suci. Paham ya? Ada tanah kotor sekali, kotor dan bau sekali, ya kan? Maka suci itu. Jangan ragu. Ini banyak yang was-was. Nah, jangan ragu. Kemudian begitu juga kalau seandainya kena darah haid sedikit, maka dimaafkan. Begitu juga darah mimisan sedikit, itu dimaafkan juga. Darah mimisannya walaupun banyak, sedikit, itu dimaafkan. Ya kan? Bagaimana orang yang dalam keadaan mustahadhah, itu kan banyak darahnya, nah, itu dimaafkan. Karena dia sahibut darurah. Begitu juga orang yang sulusul baul, dimaafkan. Dimaafkan itu hanya pada pakaian dan saub. Pada saub dan badan. Tapi kalau masuk umpamanya darah yang sedikit tadi ke air yang kurang dari 20, otomatis menjadi najis. Tidak ada maafuanhu di air. Jadi maafuanhunya di mana tadi? Di badan, di pakaian saja. Kalau di air tidak dinamakan maafuanhu. Maka seandainya orang sholat dalam keadaan membawa najis, walaupun lupa maka tidak sah. Walaupun lupa, maka kalau seandainya ingat setelah sholat, maka wajib dia mengulangi sholatnya dalam keadaan bersih. Kecuali kalau seandainya khawatir dia terhadap dirinya, ya, umpamanya tangannya ruko, ya kan, banyak sekali, dan kalau dibersihkan ini menambah parah, maka tidak boleh, ya kan, maka boleh dia sholat dalam keadaan ada darah. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah dan ternyata si imam membawa najis? Selesai sholat dikatakan saya bernajis katanya. Apakah saat sholat itu kita? Sah. Tafsir. Apa tafsirannya? Kalau seandainya najis itu adalah najis yang khafiyah, maka sah sholat kita semuanya. Najis khafiyah itu adalah seandainya kita cari-cari itu tidak tampak, itu namanya najis khafiyah. Najis zahirah itu batal sholat kita semua. Najis zahirah itu kalau seandainya kita mau teliti, itu bisa kita melihat, umpamanya ada di sini. lihat sedikit, itu nampak. Maka najis zahirah. Maka kalau ketahuan setelah sholat, maka batal semua sholat orang yang ada. Wajib mengulangi. Paham ya? Hah? Imam Jobar. Yang keenam adalah menutup aurat. Bismillah. Menutup aurat. Aurat itu secara bahasa maknanya adalah asy-syai' al-mustaqbah. An-nafsu wa syai'ul mustaqbah. Sesuatu yang kurang dan sesuatu yang dianggap jijik, dianggap kotor. Ya kan? Karena diharamkan oleh syariat. Ya kan? Karena diharamkan oleh syariat untuk melihatnya. Sedangkan maknanya secara syar'an para ulama mengatakan ma yajibu satruhu fis shalah wa ma yahrumu an-nazar ilaihi. Ma yajibu satruhu wa ma yahrumu ilaihi. Ada dua berarti komposisi daripada definisi aurat ini. Pertama, sesuatu wajib ditutup, dan kedua, sesuatu yang haram dilihat. Coba perhatikan, ini penting membedakannya. Sesuatu yang wajib kita tutup itu yang dibahas dalam bab sholat. Sesuatu yang haram dilihat itu yang kita bahas dalam bab masalah bab nikah. Nanti dalam bab nikah ada pembahasan tentang nazar. Ya kan? Sebelum khitbah ada namanya pembahasan nazar. Maka apa saja batasannya di sana dibahas nanti pembahasan tentang an-nazar itu. Nah, di sini dibahas tentang apa yang wajib ditutup. Apa yang wajib ditutup. Maka itu definisi aurat, yaitu ma yajibu satruhu wa ma yahrumu nadharuhu. Pendek saja, ma yajibu satruhu wa ma yahrumu nadharuhu. Wajib menutup aurat itu, kata para ulama, dari atas badan dan samping. Dari atas badan dan samping. Ingat pembahasan tentang khuf. Gimana syaratnya? Mengetahukannya dari bawah. Berbeda dengan sholat. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat, kalau terbuka auratnya dan nampak dari atas itu batal. Kalau khuf itu khuf, selamanya terbuka dari bawah, batal. Batal. Jadi bedanya kalau khuf wajib tertutup minal a'la wal jawanib. Minal jawanibi wal asfal. Jadi khuf seperti itu. Nah, gitu kan? Ini kufur. Nah, ini kaki orang. Nah, kalau saling terbuka dari atas dan kelihatan, maka sah. Tapi kalau terbuka dari bawah, ini yang membatalkan. Terbuka dari samping, ini membatalkan. Kalau dalam sholat, itu wajib tertutup dari atas. Nah, kalau ini tidak masalah dari atas. Kalau dalam sholat kebalikannya, dari atas wajib tertutup dan dari samping. Dari bawah tidak masalah. Itu kita sholat sekarang. Dan seandainya ada, ini adalah sesuatu yang syafaf, apa syafaf ini? Kaca mungkin. Atau sholat di batung-batung. Atau berongga lah seperti itu. Dan kelihatan aurat kita dari bawah, umpamanya. Maka sah sholat. Karena kelihatan aurat daripada arah bawah. Karena yang wajib ditutup adalah minal jawanib wal a'la. Tapi kalau seandainya ini apa namanya? Kerah, karena baju. Kerahnya kadang mana seperti kau kata. Ya kan? Dan sholat ketika ruku umpamanya kelihatan walau lam yura bil fi'li. Tapi kalau seandainya dilihat pasti akan kelihatan. Nah, gitu. Maka batal sholatnya walaupun tidak ada yang tengok. Maka batal sholatnya. Paham ya? Karena wajib menutup dari arah atas dan dari arah samping. Kalau dari arah bawah tidak masalah. Tapi kalau ada lagi. Ah, dari bawah sarung juga tidak masalah. Ya. Pas sujud berarti batal ya. Pas sujud tidak batal karena kelihatan dari bawah. Dari samping. Tidak, itu kan bagian bawah, dianggap bagian bawah. Nah, berarti tidak. Bagi laki-laki tidak masalah. Ketika ruku sujud umpamanya kan tampak pahanya, mau cakap tampak pahanya, ya kan, maka tidak batal. Nah, gitu kan? Kalau perempuan batal, batal. Perempuan itu hanya dimaafkan dari arah bawah tuh kaki saja, apa namanya? Telapak kaki. Hanya telapak kaki saja. Umpamanya dalam keadaan sholat, ya kan, dari kaca umpamanya dan kelihatan dari bawah kakinya, maka tidak masalah ini telapak kaki. Tapi kalau kelihatan umpamanya mata kakinya dari bawah, batal sholat. Kelihatan mata kaki di bawah, batal sholat. Paham ya? Dan ini harus hati-hati perempuan. Nah, harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Apalagi yang memakai umpamanya mukena potongan. Itu kalau mukena potongan, potongannya di mana? Di samping atau di bawah? Di samping, potong dari sini. Nah, maka mukena, mukenanya di mana potongnya? Enggak pakai mic. Potongnya di samping atau di sini? Iya kan? Umpamanya di dalam dia pakai baju pendek atau di sini tidak pakai tutupan. Kemudian dia takbir atau ketika ruku. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi ada kemungkinan bisa dilihat, ya kan, bagian aurat di sininya, maka batal sholatnya. Dan hati-hati. Umpamanya ani. Mungkin potong itu kan seperti ini. Seandainya kalau dilihat dari sini ada kelihatan seperti ini, maka batal sholatnya. Hati-hati. Ya kan, maka lebih aslam itu adalah memakai mungkin terusan, bukan langsung dari atas sampai ke bawah. Karena mungkin potongan itu dalam mazhab kita cuma tidak dimaafkan. Kalau kelihatan umpamanya, apalagi kita kata takbir, banyak sekali itu. Ya kan? Bisa kelihatan dari arah samping sini. Tampak umpamanya ini. Tampak umpamanya leher. Maka dia batal sholat. Nah, kalau sholat tidak kemungkinan hadir mobil dia mak-mak mesti puluh ada mazhab seperti itu. Tidak masalah. Masalah. Ya kan? Itu kan langsung itu. Tidak masalah. Maka itu lebih aslam. Tapi syaratnya harus menutup. Ya kan? Ininya harus tertutup. Ini kan muka ini. Muka itu ma baina manabithi ra'sihi ghaliban, kata Imam Nawawi, ya kan? Wa muntaha lahyaihi. Ini lahyun ini. Apa namanya? Rongga. Ini rongga apa? Rongga. Rahang, rahang. Rahang, pertemuan dua rahang itu disebut dengan ad-dhaqan. Dagu, ya kan? Yang tumbuh di sini adalah lihyah. Ini adalah lahyain, yang tumbuh di sini adalah lihyah. Ah gitu. Itu yang batasan daripada wajah. Di bawah itu bukan wajah. Kalau bukan wajah, wajib ditutup. Karena yang boleh dibuka itu adalah hanya wajah dan tapak tangan, ya kan? Maka wajib tertutup sampai di sini. Karena la yatimul wajib illa bi. Ya kan? Fawal wajib, maka wajib ditutup sampai di sini. Nah, itu hati-hati. Dan yang lebih parah tadi yang berkenaan. Itu kalau memakai kaidah seperti itu banyak salat-salat yang tidak sah. Hati-hati. Itu harus disampaikan. Tapi lemah lembut, jangan langsung sambung. Ini sholat itu hukum patah loh. Ya kan, semua itu tidak sah. Walaupun demikian, namun demikian dengan hikmah, ya kan? Tapi kalau kebanyakan punya memang tampak. Maka dikatakan tidak sah sholatnya. Ya kan, kalau memakai mazhab Syafi'i tidak sah. Ada kalau tidak sah mazhab Maliki, Allah alam. Ada yang mengatakan demikian, saya menemukan nasib. Itu nama bahasanya insyaAllah. Jadi kata beliau adalah menutup aurat dari arah atas dan arah samping. Apa dobitnya yang ditanyakan? Pertama dobitnya adalah menggunakan jirmin. Menggunakan jirmin. Jirmin itu adalah sesuatu yang keras. Apa? Benda kasat. Kasat ya. Suatu yang kasat. Kebalikan daripada kasat itu adalah asar umpamanya. Kita lumuri badan kita semuanya dengan inai, hina, dengan inai, ya kan? Tertutup tidak warna aurat kita? Ya tertutup, ya kan? Maka ini tidak sah, karena dia bukan jirmun. Jirmun ini, tanah jirmun tidak? Jirmun, maka kalau seandainya ditempelkan semuanya tanah liat umpamanya di badan, tertutup semuanya karena tanah. Sah sholatnya. Air yang keruh, jirmun tidak? Air yang keruh. Air jirmun. Tapi kalau air itu, air yang seperti ini, ya sama dengan memakai pakaian yang syafaf seperti itu. Jadi syarat juga pakaiannya adalah jirmun yang suci, dan kemudian dia mencegah kelihatan warna kulitnya. Nah, kalau seandainya dia memakai pakaian yang transparan, ya kan? Maka tidak sah. Tapi kalau seandainya pakai pakaian baju warna hitam dan sangat ketat sekali, semuanya ketat sekali, ya kan? Sah sholatnya. Itu bayangkan sah sholatnya. Nah gitu kan? Tapi jangan seperti itu keluas. Itu ya sah. Sudah sah. Asli warna hitam itu kan? Sah. Itu. Jadi mesti menggunakan sesuatu yang jirmun dan dia tuh libas itu menutup seperti ini. Tapi kalau seandainya ada kemah, awalatan ke oh masih dalam kemah alat kepalu itu tertutup tidak aurat gitu, tertutup dengan jirmun, tapi dia tidak dianggap sebagai libas karena ada rongga, ya kan? Nah, tidak sah soalnya itu. Ini baru sujud rukuk mentok. Kalau gaya tadi masih ayo karo. Ayo karo. Di tarah-tarah. Contohnya. Contohnya. Ayo no, ayo. Ayo tengahnya yang sudah hujan momennya itu karo. Nah, jadi yang contohnya salat jenazah lah. Kan bisa salat jenazah itu. Oh, tagak sih. Oh, salat jenazah. Walaupun di dalam ada baju apapun. Alhamdulillah. Walaupun tidak pakai baju sama sekali. Nah itu kan dingin-dingin malah gitu kan. Sah salatnya salat gaib itu bisa dia pura-pura. Sah salatnya itu kan. Tenangan ada yang meninggal di kan kawasan mandi. Mandi dalam minum basah. Habis salat langsung salat di situ. Tanza merunduk langsung salat. Sah. Ya. Di antara ilmu yang tidak bisa diamalkan, jangan diamalkan. Ya kan? Paham ya? Kemudian selanjutnya, syarat wajib menutup ini bagi orang yang mampu. Kalau orang jadi walaupun dalam kesendirian, wah sendiri umpamanya di daerah ini, tidak ada lagi. Bahkan di rumah sendiri, lampu gelap sulam gelapnya. Ya kan? Apakah tetap wajib menutup aurat? Tetap wajib. Bagaimana kalau seandainya kita tidak menjumpai pakaian? Tidak ada sama sekali. Wajib tetap sholat dalam keadaan tidak punya pakaian. Rukuk seperti biasa, sujud seperti biasa. Tapi tidak dianjurkan berjamaah. Kalau kelihatan, ya kan, tidak dianjurkan berjamaah. Kemudian aurat laki-laki dan aurat perempuan. Aurat laki-laki itu kalau seandainya dalam sholat dan berhadapan dengan laki-laki dan perempuan yang mahramnya, laki-laki di sini semua laki-laki, dan dengan perempuan, perempuan mahramnya itu antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut saja. Kemudian, ya kan? Jadi di atas pusar ini tidak dianggap aurat. Tapi tidak semua yang boleh itu diamalkan, ya kan? Laisu kullu mubahin yu'mal. Nah, gitu kan? Contohnya juga adalah, contohnya juga aurat antar perempuan saudari kita umpamanya, atau perempuan mahram. Aurat mereka antara pusar dan lutut juga kepada kita. Berarti di atas pusar itu bukan aurat, bukan aurat. Tapi tidak semua yang boleh itu diamalkan. Nah, seperti itu. Ya ditutup, harus ditutup, ya kan? Diamalkan maksudnya. Jangan dibuka ya, seperti itu. Kalau tajadia kan nah tidak masalah. Nah, kalau tajadia tidak masalah itu maknanya tidak berdosa. Nah, gitu kan? Tapi jangan disengajukan mencari. Yang kedua, aurat laki-laki di hadapan perempuan yang lain. Itu semua badannya. Semua badan, awak? Semua badan. Semua badan, walaupun termasuk muka. Muka ini termasuk aurat bagi perempuan. Ya kan? Maka, apa namanya, tidak boleh melihat antara muka dengan muka. Tidak boleh. Apapun tidak boleh. Kepala, awak, semua tangan tidak boleh. Ya kan? Kecuali ketika hajah. Apa saja hajah yang disebut oleh para ulama atau dhurrah dalam berobat, dalam keadaan umpamanya melakukan persaksian, ditambah oleh Imam Nawawi dalam belajar, ya kan, boleh melihat pada lawan jenis. Kalau tidak maka haram. Kalau misalnya ada perempuan umpamanya yang tidak menundukkan pandangannya, ya kan, azal kan dari segala umpamanya. Perempuan ini tidak bisa menundukkan pandangannya, semuanya melihat kepadanya, maka wajib azal memakai niqab. Disebutkan oleh para ulama injang. Kemudian selanjutnya aurat laki-laki ketika dia sendiri, hanya auratnya dua saja, sawatan, kubul dan dubur. Kemudian kalau aurat bersama budaknya, kalau ada budak istrinya, yaitu la aurata aslan, tidak punya aurat, alhamdulillah. Kemudian aurat perempuan. Nah, perempuannya ada dua, ada perempuan yang merdeka dan perempuan yang tidak merdeka. Perempuan yang merdeka, auratnya ketika sholat semua wajah, badannya, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi muka dan telapak tangan, ya kan? Mana yang telapak tangan? Ini yang pergelangan ini, ya kan? Ini yang kalau disebut oleh para ulama, ini apa namanya? yang di bawah daripada ibu jari itu namanya kuwa atau ka. Kuwa atau ka. Di sampingnya di wakilingking namanya kursur. Kursur. Nah, kemudian di tengahnya namanya rusgun. Harus rusgun. Ah, batinul kaf, batinul asabi. Ini yang menjadi kafain yang disebutkan dalam batasan aurat itu. Kalau terlihat ini tidak usah. Kalau di bawah ini kelihatan itu yang aurat, tidak boleh kelihatan dalam salat. Kemudian muka yang kita sebutkan tadi. Aurat perempuan di luar salat, di depan laki-laki yang lain, semua badannya. Semua badannya. Bahkan termasuk wajah dan telapak tangan menurut Syekh Khatib Syarbini dan Imam Romli. Jadi menurut Syekh Khatib Syarbini dan Imam Romli, kalau di luar salat semua badannya. Kalau dalam salat muka tak pandangan tidak. Maka bahkan menurut makanya menurut pendapat Imam Khatib Syarbini dan Imam Ramli ini wajib memakai niqab. Maka menurut beliau niqab ini adalah wajib lidatihi menurut Imam Khatib Syarbini. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar ya kan kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan termasuk aurat. Menurut beliau ya dan pendapat ini paling kuat. Pendapat Ibnu Hajar dalam madzhab Syafi'i. Nah, pendapat Imam Ibnu Hajar ini ya kan karena sesuai dengan kebanyakan pendapat ashab mutaqaddim ashab dalam madzhab Syafi'i. Tapi apa kata tapi? Ada juga terkadang wajib dia menutup mukanya bagi oleh Imam Ibnu Hajar ini, tapi wajibnya laisa lidzatihi. Bukan karena zatnya atau dalam aurat, tapi karena lil 'arid. Umpamanya ada laki-laki yang tidak menundukkan pandangannya, melihat mukanya terus. Maka wajib perempuan ini menutup memakai niqab atau menutup mukanya lantaran lil 'arid, bukan lidzat. Ini adalah aurat. Paham ya? Dan ini kuat pendapatnya. Kemudian selanjutnya adalah aurat perempuan dengan perempuan yang kafir. Dia bersama perempuan kafir. Mana auratnya? Selain yang tampak ketika dia bekerja. Kalau perempuan bekerja apa yang tampak? Oh tampak lengannya. Oh tampak betisnya dikit. Tampak lengan, tangan dengan kakinya. Maka tidak masalah. Boleh itu kelihatan di depan perempuan-perempuan yang kafir. Nah, ya kan? Selain itu tidak boleh. Kemudian kalau auratnya di depan perempuan-perempuan muslim atau ketika dia sendiri atau ketika bersama laki-laki yang mahramnya antara pusar dan lututnya. Nah, ya, antara pusar dan lututnya. Kemudian kalau bersama istri suaminya dia tidak punya aurat. Alhamdulillah. Kemudian aurat budak, perempuan yang budak dalam salat atau ketika berhadapan dengan mahramnya baik laki-laki perempuan hanya pusar dan lutut sama laki-laki. Dia perempuan tapi auratnya dalam salat hanya pusar dan lutut saja. Itu yang membedakan antara budak dengan perempuan. Yang biasa. Tapi kalau seandainya di luar sholat sama seperti perempuan pada umumnya, apa auratnya? Semua badannya termasuk muka dan telapak tangan. Dan menurut Imam Khatib Syarbini Imam Romli. Dan kecuali muka dan tangan menurut Imam Ibnu Hajar. Ya. Kalau seandainya auratnya di depan perempuan kafir dan perempuan fasik, apa yang tampak selain yang tampak pada ketika dia bekerja? Dan ketika dia sendiri adalah kubul dan duburnya. Nah, ini di antara perbedaan juga. Kalau perempuan yang merdeka, yaitu antara pusar dan lutut kalau dia dalam keadaan khalwat sendiri. Tapi kalau perempuan yang budak, itu hanya sam'ata. Gitu. Ketika dia bersama tuannya atau bersama suaminya, maka tidak ada aurat. Bagaimana kalau seandainya ada kasus, ada angin yang membuka aurat kita pakai sarung. Ya kan, dibuka oleh angin. Kalau seandainya angin itu membuka, kemudian langsung kita tutup, ya kan? Maka sah sholat kita, tidak batal. Tapi kalau dibuka oleh angin dan tidak kita tutup, kita tunggu sebentar baru kita tutup, atau dibuka oleh selain angin, siapa umpamanya anak kita, kawan, gitu kan? Kucing, anak gitu kan? Ah, kok pak dia buka ini kan? Nah, batal sholat gitu. Walaupun kita tarik capek, oh. Gitu. Pasang atau batal sholat. Jadi yang diberikan dispensasi dalam hal ini hanya angin saja, ya kan? Hanya angin saja. Bagaimana kalau kipas angin? Angin batan. Tidak termasuk. Angin biasa. Angin ngundang biasa. Bisa makan dengan anak-anak tadi. Karena kita yang bisa mengadukannya kan, atau kawan kita yang menaruh. Nah, tahu sama sholat diletaknya kena kancang. Kemudian yang kesembilan adalah menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau misalkan masalah apa awak tadi maksan, awak nonton TV bang, itu seri awak foto, kan? Saya lawan jenis sih. Itu sudah lebih kuat. Salah. Syekh Mustafa itu pernah buat tulisan. Kalau seandainya ada lumpuh hajah itu tidak masalah. Kalau hajah itu tidak masalah. Kalau tidak ada hajah maka tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, ada ulama menaskan di dalam kitab-kitab kalau melihat bayangan perempuan, ya itu tidak masalah. Coba contohnya dia buka dengan lengan tangannya pun. Ini kita lihat bayangannya. Ya kan, baik bayangannya itu umpamanya tampak dari jauh nampak bayangan samping gitu kan. Atau tampak bayangan itu dari air umpamanya. Terbayang ya? Pantulan dari air. Nah, gitu. Atau cermin. Gitu kan? Maka enggak masalah kata para ulama. Maka enggak masalah. Nah, gitu. Ada sebagian orang-orang subha, orang-orang bodoh menafsirkan umpamanya ketika melihat sesuatu yang tidak pantas umpamanya dalam video atau dalam foto dikiaskan dengan hal ini, suatu yang salah. Nah, suatu yang salah. Kenapa demikian? Pertama, di antara perbedaannya adalah bayangan tadi itu bisa tidak kita mempertahankannya, tidak semua entah hilang, pahingnya seperti itu. Ya kan? Tapi foto kok bisa di screenshot, bisa ditahan. Nah, gitu kan? Begitu juga yang dicermin, tidak bisa ditahan. Nah, gitu kan? Berbeda dengan yang ada di dalam media, bisa ditahan. Nah, itu. Maka selama itu tidak butuh, maka tidak boleh. Dan selama butuh, maka diperbolehkan. Butuh. Misalnya ada anaknya hilang kan, kemudian tahu di TV. Oh, ada. Dan memang harus tentang masalah nazar. Ini harus hati-hati karena permasalahan nazar ini di antara hal yang sensitif. Permasalahan nazar ini adalah permasalahan yang tanda di antara soleh dan sifat tidak soleh yang seorang, ya kan? Dan hati-hati terhadap nazar. Nazar itu sahmun min siham syaitan, sekali pandang itu lamu ingin itu. Dari pandangan turun ke hati kata orang, gitu kan? Itu sulit. Jadi harus hati menjaga pandangan itu. Jadi apa yang kita tengok itu akan mempengaruhi pikiran. Kita menengok yang haram berpengaruh kepada pikiran. Waktu yang negatif akan berpengaruh kepada pikiran. Maka hati dengan penglihatan. Nah, seperti itu. Memang kalau bisa dihemat-hemat kali penglihatan kita. Ya, hemat-hemat kali. Kalau tidak butuh, tidak usah kita lihat. Kalau tidak butuh, tidak usah kita lihat. Ada seorang imam namanya Imam lupa nama imam ini. Kalau tidak salah imam mungkin imam Muhasibi ini, Abu Harith Al-Muhasibi kalau tidak salah. Wallahu a'lam, lupa. Imam Ghazali menceritakan dalam Ihya beliau. Beliau jadi seorang imam ini menceritakan teman beliau. Jadi teman beliau ini setiap kali datang ke rumah kawannya atau itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan selalu yang buka saudari daripada kawannya. Dan selalu setiap datang saudarinya belum nengok seperti ini, ya kan? Setiap hari setiap datang belum pasti menunduk di bawah, seolah-olah seperti orang buta. Jadi ketika beliau datang, selalu saudari itu sebut kepada kepada saudaranya, kau latibulah kawananku yang buta itu, latibul kawananku yang buta. Nah, itu yang menunjukkan bahwa beliau selalu menundukkan pandangan, selalu menundukkan pandangan. Kemudian Allah jadikan kita orang luka. Kemudian yang kesembilan adalah istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Kiblat maksudnya adalah ain kiblat. Kalau seandainya kiblat itu ada, tahu kiblat ya? Ka'bah itu. Kalau seandainya dihancurkan Ka'bah itu, na'udzubillah, maka wajib kita mengarah kepada hawa yang ada di Ka'bah itu, yang tertinggal itu. Paham? Jadi bukan maksudnya adalah batu itu, tapi posisinya itu. Seandainya dihilangkan sama sekali, maka wajib tetap menghadap ke situ. Itu yang disebut dengan qiblat. Dengan apa? Pertama, kalau seandainya dengan dadu, jadi wajib menghadap dengan dadu, baik secara yakin maupun secara zon. Bagaimana cara yakin kita menghadap kiblat? Kita di muka Ka'bah tampak kita, kok Ka'bah? Ya? Atau kita sentuh kalau seandainya tidak melihat dalam keadaan gelap gulita. Atau zon dengan berita orang yang fiqah. Ya? Woi, di atas bukit ini, arah kiblat di sini, tampaknya Ka'bah. Itu kan ispo. Maka kita ikut orang bersolat. Begitu. Yakin atau zon? Dan iko bagi orang yang solat di luar Ka'bah. Bagaimana kalau kita solat dalam Ka'bah? Dalam Ka'bahnya solat, maka wajibnya menghadap ke pintu umpamanya. Wajibnya menghadap ke arah pintu yang punya Ka'bahnya, yang punya anak pintunya, yang tingginya sekitar 2/3 dirok, atau menghadap ke samping-samping. Nah, tidak boleh sembarang saja menghadap. Samping-samping ke sudut. Ya, sudut-sudut. Kemudian bagaimana cara mengetahui arah kiblat? Itu ada 4 maratib. Ada 4 maratib. Ini bagi kita yang melihat cara mengetahui arah kiblat ada 4 maratib. Boleh ke arah pintu? Ya. Atau boleh juga umpamanya dia mengarah kepada ya, pertama ke arah pintu. Dia mengarah ke arah pintu yang terkunci atau pintu yang terbuka. Tapi syaratnya ada anak tabah tadi. Ada anak pintu, tahu anak pintu ya? Pintu di dalam pintu, Pak. Meskipun mana anak pintu? Adalah pintu ni, kalau yang saya lihat pintu itu adalah pintu kecil di sekolah. Seperti ini, pintu kecil. Apa nama tabah itu kecil? Pernah mendengar At-Tabah Abu Bakar? Sedih. Tidak pernah. Ada Google sekarang, coba buka Google. At-Tabah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pintu kecil. Baca dong. Ada. Tabah Abu Bakar As-Siddiq. Yang Tabah masih keluar. Ada keluar. Abu Bakar Masyir keluar. Bahasa Arab. Iya, bahasa Arab, bahasa Arab. Ada Tabah. Tapi itu kecil. Kali ini juga kali mana yang terlibat? Pengajian. Ah, ada dulu kan? Ada juga. Atau kalau masuk ke Ka'bah itu pintu apa namanya sebelum janjang itu? Sebelum janjang itu? Di pintu. Bukan. Yang tanda skeptik itu apa istilahnya? Apa ada bahasa Indonesia? Konsen, bagian dari konsen. Mungkin mah, konsen kayaknya itu. Coba tengok. Yang mana ya? Yang seperti ini. Tanda skeptik. Ah, iya seperti itu. Itu At-Tabah namanya. Itu At-Tabah itu. Itu skeptik. Nah, tapi mesti 2/3 di Yerok. Atau boleh juga menghadap umpamanya dalam menghadap ke penahan pintu. Hah? Iya, penahan pintu tuh. Kalau misalnya di koran dia enggak keluar. Iya. Tapi tinggi. Ini anak janjang lah seperti itu. Model kalau orang merana gede kan bisa ada pintu penahan itu, Bang. Seperti batu gitu. Itu kan nadir sekali kita sholat malam itu kan. Menyentuh Ka'bah sangat sulit ya, apalagi sholat dalamnya. Ah, yo marah di situ sholat. Kalau ada dalam Ka'bah, kan? Kalau di luar Ka'bah kesarah. Asalkan menghadap ke arah manapun. Ya. Amarotib mengetahui kiblat iku adampe. Pertama adalah mengetahui dengan diri sendiri, dengan cara dilihat, disentuh, ya kan? Atau dengan mengetahui mihrab yang telah tetap beritanya secara mutawatir. Atau dengan khabar orang yang maksud. Contohnya masjid Rasulullah SAW di Madinah. Itu siapa yang menetapkan kiblat? Rasulullah. Rasulullah membangun, Rasulullah menetapkan masjid di Quba pertama kali. Siapa yang menentukan kiblatnya? Rasulullah. Jangan ditanya-tanya lagi, betul enggak ini kiblatnya? Arah ke Ka'bah, betul enggak? Enggak perlu, karena Rasulullah menetapkan, beliau maksum. Nah, gitu kan? Ini martabah yang kedua. Martabah yang kedua, yang pertama, yang kedua adalah khabar dari orang thiqah yang melihat langsung dengan matanya. Iya kan? Sama dengan hal ini disamakan adalah mihrab orang muslim yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang mengetahui dan itu berlanjut. Contohnya masjid azhar, perlu tidak di masjid azhar kita mencari-cari arah kiblat Allah? Buka lo pro muslim pro mesti tidak? Tidak. Imam Ibnu Hajar lah solat di situ, Imam Suyuti lah solat di situ, artinya lah tetap berkurun-kurun seperti itu dan ditetapkan oleh, tidak ada pula orang-orang ahli falak dan lain menentang. Nah, ini martabah yang kedua. Martabah yang kedua. Disamakan dengan martabah kedua ini adalah memakai kompas. Jadi kejadian yang nah, itu akan kita jelaskan. Dan termasuk kepada martabah yang kedua ini adalah melihat kompas. Baitul Ibrah memakai kompas, ya kan, al-busrah. Paham ya? Ini yang ketiga adalah ijtihad. Ketika tidak adanya khabar dari orang thiqah, maka kita berijtihad. Bagaimana cara beristiad? Menengok tanda-tanda. Bisa dengan tengok matahari, ya kan? Bisa tengok dengan bulan, bisa menengok kutub, ya kan? Arah poros, bisa menengok arah angin. Baca rohnya matahari. Kalau seandainya, jadi cari arah utara dong. Cari arah utara. Bagaimana cara cari utara? Cari arah matahari dulu. Mana arah matahari? Anggaplah ke matahari. Maka letakkan posisi kanan kita di sebelah matahari. Ke matahari yang bawahnya di sebelah. Maka ke sebelah timur kita. Maka utara adalah di depan kita. Paham? Ini pertama. Kalau seandainya kita berada di posisi di arah-arah selatan Ka'bah. Contohnya kalau kita berada di contohnya bisa Afrika Selatan atau umpamanya di Yaman. Kita sedang berada di Yaman. Kalau seandainya kita berada di Yaman, ya kan? Maka cari arah matahari terlebih dahulu. Kalau lah mengetahui matahari, maka kiblat ada di depan kita, betul kan? Maka utara di depan kita. Maka utara itu adalah bagi orang Yaman adalah arah kiblat. Utara bagi orang Yaman adalah arah kiblat. Maka bagian depan itu adalah langsung kiblat mereka. Matahari dan bagi depan itu langsung kiblat mereka. Kalau itu mereka di arah utara, kalau mereka berada di arah selatan, maka di belakang mereka. Contohnya kalau orang-orang yang berada di umpamanya di Syam dan sekitarnya, maka kiblat kalau telah mereka mengetahui arah utara, menghadap ke arah utara, maka kiblat adalah pas di belakang mereka. Paham? Bagaimana kalau ada berada di Mesir? Cari jo arah matahari terlebih dahulu, kemudian letakkan sebelah kanan awak, kemudian arah utara di sebelah depan awak, maka arah kiblat adalah di samping talingo sebelah kanan. Bagaimana tata cara mengukurnya? Dengan diputar kaki kanan sehabis-habisnya. Coba perhatikan. Anggaplah matahari di siko, ya, matahari di siko, matahari di siko, ya. Kemudian ke arah utara kita. Nah, kau cara mengukurnya adalah diputar, kau diluruskan, diputar kaki kanan kau sehabis-habisnya. Sehabis-habisnya, kau. Kalau habis kau sakit, kau. Nah, maka di sekolah lagi pula, kau. Ya, boleh kita buktikan sekarang. Coba ada berkompas. Tidak, karena saya tidak tahu arah kiblatnya. Boleh jadi, kita buktikan. Abang tidak tahu arah kiblatnya mau mana. Baik, yang boleh mana kompas. Cari arah utara. Utara north. North is itu wah. Si ko. Lama ko habiskan kaki ko. Pas ke si ko. Habiskan ke si ko. Ko arah seberat. Ya kan? Nah, kita. Paham ya? Kalau berada di Irak, ya kan? Cari matahari, kemudian di ke kanan awak, itu arah timur, ke arah utara awak. Maka kiblat itu di samping timur kiri awak. Sama persis dengan tadi, tapi diputar itu ke kiri awak diputar sama habis. Nah, habis itu. Pelan, kiblat. Paham? Iko kalau di Arab, bagaimana kalau di Indonesia? Indonesia itu murah sekali. Awak berada di garis khatulistiwa. Maka awak hanya mengarah ke arah barat. Iya kan? Baca rum cari arah barat. Matahari. Matahari saja murah sekali. Iya kan? Mana arah matahari tenggelam? Kalau terbit arah timur, dah, kan? Mana arah matahari? Ke arah matahari. Menghadap ke arah matahari. Sore sekete. Ya, sore sekete. Itulah kiblat awak. Kalau seandainya di bukit awak atau di sarang campingnya kan, sulit mencari, seperti itu saja, mudah. Ya kan, cari arah barat. Ya, cari arah barat. Cari arah utara dan timur itu dengan cara silat bisa. Ada yang bisa pakai silat. Oh, kita. Kayu. Iya. Atau juangin bisa juga tuh, silat pasti. Nah, seperti itu. Imam Syekh Nawawi Jawi itu bisa menggunakan cara pakai koin kata beliau. Ya kan cari kalau tidak salah 63 koin. Ya kan? Baik 63 koin bawahnya kau awak di situ. Gua baik 63 koin, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anggaplah 63 koin. 2 3 4 5 63. Kemudian ke sampingnya buat 20 koin, 1, 2, 3, 20. Dari bawah sampai 6 koin, 1, 2, 3, 6, 6. Aku digariskan sama gue, aku arah buat berat. Ya kan? Nah gitu. Di Indonesia tuh terlalu mudah untuk mencari kiblat. Ini gini. Nah, apalagi gini, alhamdulillah. Aduh, Muslim Pro. Ya kan? Kau cari awal di atas gunung, tidak ada sinyal gitu kan? Bisa dipraktikkan ilmu itu. Paham? Kemudian selanjutnya yang mudah itu adalah kutub. Awak kalau tahu kutub, maka orang kiblat di sini tuh. Nah, biasanya itu ditandai ada bintang yang tujuh itu. Kamu tidak letak itu, kan? Kalau istilahnya dalam bahasa Arab namanya burujul judi, jadi, ya kan? Kalau bahasa Arabnya bintang Capricorn. Halo. Capricorn. Iya, bahasa Inggris. Horoskop. Ya kan? Nah, nanti bisa dijawab Allah. Kemudian yang keempat adalah kalau tidak bisa istiadat maka bertaklid. Bertaklid kepada orang yang tahu, ya kan? Kemudian kalau seandainya dan martabat itu mesti dilalui empat gedul. Kalau tidak mampu martabat pertama, martabat yang kedua. Lalu martabat kedua, martabat yang ketiga baru kamu. Ya kan? Jangan langsung beristiadat loh, jangan langsung taklid loh. Nah gitu. Tapi kalau lah di masjid yang umum, tidak perlu beristiadat di sana. Patuh ini tidak perlu. Tidak perlu. Ya, tidak. Tidak perlu. Cari loh utara kan? Pengen aku buta-buta kan? Nah, bisa. Tapi kalau di Mesir ni, abang selalu praktek di Mesir loh. Contohnya pergi wisata ke mana-mana, abang kadang tak percaya. Ki orang kok beristiadat, orang harus beristiadat loh. Tidak bisa ikut ikut, gitu kan? Maka bersiap seperti tadi. Cari aja, cari aja arah utara. Menghadap ke arah utara, maka waktu tak tak dia. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau bagi orang yang buta, bagaimana caranya? Ada tiga saja. Pertama mengetahui dengan diri sendiri, bisa dengan sentuhnya atau beritahu mutawatir. Yang kedua dengan berita orang fiqh yang mengetahui dengan melihat. Yang ketiga adalah bertaklid. Kemudian udah berapa lah berapa minit dari tadi? Lazan lah. Belajar. Belajar sama psikosis juga cerita dulu ya. Kok panjang padahal tendi. Mulai di jam 5 boleh ya. Kita bisa mulai pada maghrib saja boleh. Bisa pada maghrib kita boleh. Sisa di Jumat. Khusus hari Jumat. Iya. Itu seperti itu. Ya karena ada orang yang kaligrafi di sana. Baik, insyaallah taala. Kita akhiri di sini kode pertama kita insyaallah. Tolong diulang. Jangan datang lagi. Kalau nanti kita tanya juga. Yaitu dengan rakaat majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midad kalimatika kullama dzakara kazakiruna wa ghafala 'an dzikri.